Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini. Ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama an yas'ala al-musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allahi hal taqdiru ala an-naf'i wad-durri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik dalam bentuk pertanyaan pengingkaran tentang berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi bersama dengan Allah. Apakah berhala-berhala tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemadharatan? Fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dhalika. Maka pasti mereka akan mengakui ketidakmampuan berhala-berhala tersebut untuk melakukan perkara tersebut, memberikan kemanfaatan maupun menimpakan kemadaratan. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَتْ عِبَادَتُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka apabila demikian keadaannya, gugurlah peribadahan kepadanya selain Allah Azza wa Jalla. مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ, kesesuaian ayat ini dengan bab, أَنَّ فِيهَا دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ, bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Walubsul halqati wal khayti min dzalika, dan memakai gelang atau cincin dan benang termasuk dari kesyirikan. La yakshifu ad-durra wa la yamna'u minhu, tidak mampu untuk menyingkap kemadaratan dan tidak mampu pula menghalangi dari kemadaratan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, butlan syirki, batilnya kesyirikan. Lianna kulla ma yu'badu min dunillahi la yamliku durran wala naf'an li'abidihi. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tidak mampu menimpakan kemadaratan, tidak mampu pula memberikan kemanfaatan kepada para penyembahnya. Al-thaniyatu yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i au daf'id durri. Peringatan dari mengenakan gelang atau kalung dan benang dan yang selainnya untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnami. Karena sesungguhnya demikian itu merupakan kesyirikan sejenis dengan apa yang diinginkan dari berhala-berhala. Asalisatu yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikina li'ibtali syirki. Disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik dalam rangka menggugurkan kesyirikan. Arabi'atu yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidul umuri kulliha ilaihi. wajibnya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menyerahkan seluruh urusan hanya kepadanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya terdapat gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Lalu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, apa ini? Qala minal wahinati. Laki-laki tersebut mengatakan, aku mengenakannya karena al-wahinah, yaitu penyakit yang menimpa tangan. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskanlah ia, karena sesungguhnya ia tidak akan menambahkan pada dirimu melainkan kelemahan belaka. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Kemudian sungguh apabila engkau meninggal dalam keadaan benda tersebut masih ada pada dirimu, engkau tidaklah beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Hadis ini ya ikhwan dihukumi dengan hadis yang dhaif oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah dengan nomor hadis 1029. Adapun makna hadis ini sahih, karena seseorang yang berbuat syirik, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Imranu huwa Imranu bin Husain bin Ubaid bin Khalafin Al-Khuza'i, Sahabiyu bin Sahabiyin. Imran, beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i, Sahabat putra Sahabat. أسلم عام خيبر ومات سنة 52 من الهجرة النبوية بالبصرة. Beliau masuk Islam pada tahun terjadinya pengepungan Khaybar dan wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Ma hadhihi, apa ini? Istifhamu inkarin. Pertanyaan dalam rangka mengingkari. Al-wahinatu naw'un minal maradhi yusibul yada. Al-wahinah, satu macam penyakit yang menimpa tangan. Inzi'ha itrahha. Inzi'ha, lemparkanlah ia. Wan-naz'u huwal jadbu biquwwatin. Dan an-naz'u, itu menarik dengan kuat. Wahnan da'fan, kelemahan. Ma aflahta, engkau tidak akan beruntung. Al-falahu huwa al-fawzu wal-dhufru was-sa'adatu al-falah, yaitu keberhasilan, kemenangan dan kebahagiaan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yadhkuru lana Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma mawqifan min mawaqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita sebuah sikap di antara sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan dan menyelamatkan manusia darinya. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من السفر. Sikap tersebut adalah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam suatu ketika melihat seseorang mengenakan sebuah gelang yang terbuat dari kuningan. فسأله عن الحامل له على لبسها. Maka Rasul alaihi salatu wasalam bertanya kepada laki-laki tersebut tentang faktor yang membawanya untuk mengenakannya. Fa'ajaba rajulu annahu labisaha lita'simahu minal alami. Maka laki-laki tersebut menjawab bahwasanya ia mengenakan gelang tersebut untuk melindunginya dari rasa sakit. Fa'amarahu bil mubadarati bitarhiha. Maka Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepadanya untuk bersegera melemparnya. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan beliau mengkhabarkan kepadanya bahwasanya benda tersebut tidak bermanfaat baginya, bahkan akan memadaratkannya. Wa annaha tazidu ad-da' alladhi lubisat min ajlihi. Dan bahwasanya benda tersebut justru akan menambah penyakit yang benda tersebut dipakai untuknya. وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Dan yang lebih besar dari hal tersebut, seandainya benda tersebut terus-menerus ada padanya sampai kematiannya, maka akan diharamkan darinya keberuntungan di akhirat juga. Iyadan billah. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab, annahu yadullu alal man'i min lupsil halqati lidaf'il balai. Bahwasanya hadith ini menunjukkan dilarangnya mengenakan gelang ataupun kalung untuk menolak musibah. لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الْمُنَافِ لِلْفَلَاحِ. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk kesyirikan yang bertentangan dengan keberuntungan, yang meniadakan keberuntungan. مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairiha lil-i'tisami biha minal amradi minasyirki. Yang pertama bahwasanya mengenakan gelang atau kalung dan yang selainnya dalam rangka melindungi diri dengannya dari penyakit-penyakit termasuk kesyirikan. Al-thaniyatu yang kedua, an-nahyu anit-tadawi bil-harami, larangan berobat dengan perkara yang haram. Atsalitsatu yang ketiga, ingkarul munkari wa ta'limul jahili. Mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Yang bodoh, yang belum tahu. Arabi'atu yang keempat, dararus syirki fid dunya wal akhirati. Kemadaratan syirik, baik di dunia maupun di akhirat. Al-khamisatu yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul maqasidi. Seorang mufti meminta perincian tatkala ditanya, dimintai fatwa. Dan teranggapnya niat-niat. As-sadisatu yang keenam, anna syirkal asghara akbarul kabairi. Bahwasanya syirik kecil merupakan dosa yang paling besar. Telah berlalu bahwa mengenakan gelang ataupun kalung untuk menolak musibah ataupun mengangkat musibah ini bisa jadi dihukumi syirik besar, bisa jadi pula dihukumi syirik kecil. Dan yang nampak dari syarih hafizahullah ta'ala, beliau memahami bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini merupakan syirik kecil. Yaitu, laki-laki tersebut tidaklah meyakini bahwa gelang atau kalung tersebutlah yang akan bisa menolak penyakit. Akan tetapi, laki-laki tersebut meyakini bahwa itu adalah sebab. Sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla menolak darinya penyakit. As-sabi'atu yang ketujuh, anna syirka la yu'dharu fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan tidaklah diberi uzur dengan sebab ketidaktahuan. Yaitu, kalau ada seseorang yang berbuat perbuatan syirik, dalam keadaan ia tidak tahu bahwasannya perbuatan tersebut merupakan kesyirikan, maka ia diberi uzur. Ini fihi nazar. Butuh ditinjau lagi. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa laki-laki tersebut tidaklah beruntung kalau ia meninggal dalam keadaan perbuatan syirik tersebut, sementara ia tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Bahkan yang nampak adalah bahwasanya ancaman tersebut diancamkan kepadanya setelah ia mengetahuinya. Setelah ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Dan permasalahan uzur dengan sebab kejahilan ini, uzur dengan sebab ketidaktahuan, butuh dirinci. Karena al-jahlu, ketidaktahuan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kejahilan yang tidak diberi uzur, ketidaktahuan yang tidak diberi uzur. Yaitu, ketidaktahuan yang disebabkan karena sikap bermudah-mudahan, malas belajar, bahkan tidak mau belajar. Kejahilan yang seperti ini tidak diberi uzur. Yang kedua, kejahilan ketidaktahuan yang diberi uzur, yaitu kejahilan yang tidak disebabkan karena sikap menggampangkan dan bermudah-mudahan. Misalnya, seseorang yang tinggal jauh dari kaum muslimin, jauh dari majelis-majelis ilmu, sulit baginya untuk mengakses media-media ilmu syar'i, maka kejahilannya diberi uzur karena tidak disebabkan karena sikap dalam keadaan ia ingin bersemangat untuk belajar. Ini diberi uzur. Kenapa? Karena tidak disebabkan karena sikap bermudah-mudahan dan menggampangkan. Asaminatu yang kedelapan, at-taghlidhu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki. Sikap keras dalam mengingkari orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Li ajli tanfiri minhu. Dalam rangka membuat manusia lari dari kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.